السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، masih kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dan masih berkisar masalah syafa'ah, dan khususnya masalah al-istishfa. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah dibahas kemarin bahwasanya manusia terhadap masalah syafaat ada ifratun wa tafrit dan ada yang wasat. Ada yang berlebihan, ada yang berkurang-kurangan, dan ada yang tengah-tengah. Yang berlebihan adalah mereka-mereka kaum sufi dan sejenisnya, yang ketika meyakini adanya syafaat Rasulullah SAW, maka mereka meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ketika tahu ada syafaat dari para syuhada, mereka mendatangi kuburan para syuhada, meminta meratap, meminta syafaat. Ketika mendengar para aulia, wali-wali Allah, orang-orang saleh juga memberikan syafaat, mereka mendatangi tempat-tempatnya, kuburan-kuburannya. Ini yang ghulu dan berlebih-lebihan. Sebaliknya, ada yang justru menentangnya dan tidak percaya dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dan dalam Sunan wal Masanid, bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat yaumul qiyamah terhadap ahli nar yang masih memiliki iman untuk diselamatkan dari api neraka. Mu'tazilah, aqlaniyun, para rasionalis menolak dan menentang hadis-hadis ini. Tidak mungkin orang yang masuk neraka bisa keluar lagi, sebagaimana tidak mungkinnya orang yang masuk surga keluar lagi. Orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Demikian pula orang yang masuk neraka enggak akan keluar lagi selama-lamanya. Ini yang tafrit. Yang tadi ifrat berlebih-lebihan, yang ini justru menentang. Maka yang wasata adalah ahli sunnah, yang mereka beriman pada apa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat yaumul qiyamah. Tetapi mereka juga yakin dengan ayat Allah SWT, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat seluruhnya, sehingga tidak memintanya dari makhluk, tidak memintanya dari nabi atau dari malaikat atau dari orang saleh, tidak. Tetapi mereka meminta pada Allah SWT syafaat nabinya, karena mereka tahu itu adalah milik Allah, walillahi syafa'atu jami'an. Dan siapa yang memberikan syafaat dengan izin Allah, dan yang diberi syafaat juga dengan keridhaan dari Allah. Kemudian pembahasan terakhir kita bahas adalah kesalahan mereka-mereka yang meminta kepada Allah dengan kalimat as'aluka bihaqqi nabiyyik atau bihaqqi rasulik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya nabimu atau dengan haknya rasulmu. Jadi karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW punya hak, hakus syafa'ah, maka mereka meminta kepada Allah dengan atas nama haknya para rasul, haknya para anbiya. Sudah dibahas sedikit kemarin bahwasanya kalimat seperti ini adalah kalimat yang paling sedikit bid'atun muhdatsah, karena tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan kalimat seperti itu mengandung sumpah dengan selain Allah. Karena huruf ba bihaqqi nabiyyik itu maknanya adalah sumpah. Sumpah bisa dengan sa, bisa dengan ba, dan bisa dengan waw. Wallahi atau wabillahi atau tallahi itu bersumpah dengan nama Allah. Tetapi kalau wabihaqqi nabiyyik, aku meminta dengan atas nama, ini adalah sumpah dengan nama hak nabi. Dan ini berarti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan alasan mereka untuk menyatakan bahwasanya kami hanya menyatakan seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis, yaitu as'aluka, aku meminta kepadamu bihaqqi mamsyaya hadza wa bihaqqi sa'ilina 'alaika. Ini diriwayatkan. Walaupun riwayatnya dhaif, mereka beralasan dengan hadis ini. Buktinya dalam hadis ini disebutkan, as'aluka bihaqqi mamsyaya, aku meminta kepadamu ya Allah dengan atas nama jalanku ini. Jadi ketika pergi ke masjid, dan atas nama para peminta, aku meminta kepadamu ya Allah. Karena mereka ini juga sumpah. Dan ini juga mengatakan dengan bihaqqi fulan, bihaqqi fulan. Yang ternyata jawabannya pertama hadis itu dhaif. Wa in sahha, kalaupun sahih. Kalaupun sahih, maka maknanya berbeda dengan apa yang kalian paham. Bahwa kalimat bihaqqi man syaya, aku meminta kepadamu dengan haknya jalan kakiku ini ke masjid. Dan itu tawassul bi'amalin salih. Tawassul dengan amal salih masyru', disyariatkan. Qanabi bin Azzaqumullah, dan diriwayatkan pula kisah dari Rasulullah SAW mengisahkan tiga orang yang terjebak di dalam gua. Masing-masing berdoa dengan membawakan amal salehnya. Ya Allah, aku begini, begini, begini. Kalau ini adalah amal saleh yang kau terima, kabulkanlah doaku. Yang kedua juga begitu menceritakan kebaikannya, amanahnya. Bayaran milik pegawainya yang sudah sekian lama, ternyata berkembang-berkembang, diberikan seluruhnya. Ya Allah, kalau ini amal saleh, kabulkanlah doa. Demikian pula yang ketiga, yang diuji dengan ujian berat, diberi sesuatu yang memungkinkan dia untuk berzina, tapi dia tahan. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ini amal saleh, kabulkanlah doa. Maka orang ini diajarkan, kalau hadis ini sahih, untuk berdoa ketika berjalan ke masjid, ya Allah, as'aluka bihaqqi mamsyaya, aku meminta kepadamu dengan haknya jalan kaki ini. Ini jalan kaki ke masjid amal saleh. Kalau memang ini adalah amal saleh, terimalah doaku, permintaanku. Demikian pula yang berikutnya, yaitu bihaqqi sa'ilina 'alaik. Apa bihaqqi sa'ilin? Bukan artinya bersumpah dengan nama para peminta, bukan. Tetapi aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya orang-orang yang meminta. Apa haknya orang yang meminta? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka tanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Dan aku memberikan, mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadaku. Ini haknya para peminta. Demikian pula di dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ini juga haknya sa'ili. Maka orang ini meminta, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya para peminta, karena aku salah satu dari peminta. Ya, ini maknanya engkau telah menjanjikan kepadaku ya Allah dan kepada para peminta bahwa engkau akan mengabulkan doa, berikan kepadaku, kabulkanlah doaku. Ini sangat wajar. Karena beda dengan bihaqqi nabiyyik atau bihaqqi rasulik atau bihaqqi fulanin wa fulan dari orang-orang saleh. Yang saleh orang lain, dia meminta, ya Allah, aku minta kepadamu dengan haknya orang saleh itu. Loh, kalau tadi kan dengan haknya para peminta dan aku termasuk peminta, maka aku meminta apa yang kau janjikan kepadaku, ya Allah. Tetapi kalau mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya orang soleh, apa kaitannya? Dikabulkan kamu karena orang soleh itu. Dikabulkannya doamu karena si fulan soleh, sedangkan kamu tidak soleh. Ini perbedaannya. Dan sampai kita pada ucapan Asy-Syarih, wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, rahimahullahu ta'ala, tentang perbedaan tadi. Fakannahu yaqulu law lakawni fulan min ibadatika salihin ajib du'aya. Kalau orang yang menyatakan aku meminta bihaqqi fulan, maknanya adalah kannahu yaqul, seakan-akan dia berkata, karena dia orang saleh dari hamba-hambamu, ya Allah, kabulkan doaku. Wa ayyi munasabatin fi hadha wa ayyi mulazamah, maka apa hubungannya, apa kaitannya antara dia soleh dan kamu harus dikabulkan. Wa innama hadza min al-i'tida'i fi ad-du'a, makin demikian merupakan i'tida' fi ad-du'a, sesuatu yang melampaui batas dalam doa, sebagaimana Allah katakan agar jangan melampaui batas, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarruan wa khufyah, dengan merendah, dengan perlahan, dengan lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Wa hadza nahwuhu min al-ad'iyatil mubtadi'ah, maka doa bihaqqi fulan wa haqqi fulan merupakan doa-doa yang mubtadi'ah, yang bid'ah, diada-adakan oleh orang-orang belakangan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak dinukil dari Nabi SAW, wala 'anil sahabah, tidak pula dinukil dari para sahabat, wala 'anil tabi'in, tidak pula dinukil dari para tabi'in, wala 'an ahadin minal a'immah, dan tidak pula dinukil dari seorang pun dari imam-imam kaum muslimin, ini imam-imam ahlu sunnah. Wa inna ma yujad mithla hadza fil huruz wal hayakil, sesungguhnya yang demikian hanya terjadi pada mereka-mereka yang menyembah huruz wal hayakil, bentuk-bentuk monumen berhala-berhala dhakhm. Al hayakil adalah bangunan-bangunan besar yang biasa mereka sembah. Allati yaktubu al juhal wat turuqiyah, yang biasa ditulis doa-doa seperti itu oleh para juhal, orang-orang bodoh. Wat turuqiyah, aliran-aliran tarekat. Sekian banyak tarekat selalu berdoa seperti itu. Bahkan hampir sebagian besar tarekat-tarekat sufiyah, syekhnya mengajarkan, kalau engkau mau berdoa kepada Allah, harus lewat aku. Sehingga anak buahnya, pengikutnya, selalu ketika berdoa, harus melalui perantara, tawassul dengan syekhnya. As'aluka bihaqqi syekh Abdul Qadir Jailani. Yani, tarekat Qadiriyah. As'aluka bihaq fulan al-maturidi. Aliran tarekat Maturidiyah. Aku meminta kepada ya Allah dengan haknya si fulan al-wahid wahidiyah. Dan sekian tarekat selalu berdoa dengan lafad-lafad seperti itu. Adapun dari sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in tidak ada. Wa du'a'u min afdalil ibadat, sedangkan doa merupakan seafdal-afdal ibadah. Doa merupakan setinggi-tinggi ibadah. Wal ibadatu mabnaha 'ala sunnah, sedangkan ibadah harus dibangun di atas sunnah wal ittiba. Harus dibangun di atas sunnah dan ngikut Rasulullah, ittiba. La 'alal hawa wal ibtida', bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas al ibtida'. Ibtida' kebid'ahan. Ibadah harus dibangun di atas sunnah dan ittiba. Jangan dibangun di atas hawa nafsu dan kebid'ahan. Wa in kana muraduhu al-iqsam 'ala Allah bihaqqi fulan. Tayyib, kalau yang mereka maukan adalah niat sebagai sumpah. Kalau tadi kan sudah dibantah kalau meminta kepada Allah dengan haknya orang lain. Ya Allah, aku meminta kepada dengan haknya fulan. Apa kaitannya dengan kamu? Beda dengan hadis dhaif tadi, kalaupun sahih, kalaupun bisa diterima, dalam hadis itu dikatakan aku meminta dengan haknya para peminta, karena aku termasuk peminta. Tetapi kalau aku meminta kepadamu dengan haknya Abdul Qadir Jailani, apa hubungannya? Abdul Qadir Jailani soleh, soleh, bertakwa, kemudian kamu harus dikabulkan doanya. Apa kaitannya? Tapi kalau mereka membantah, maksud kami bukan begitu, tapi hanya sekedar sumpah. Ya Allah, aku meminta dengan bersumpah atas nama fulan. Lebih parah lagi. Fadzalika mahdzurun aidha. Yang demikian pula mahdzur. Ini pun dilarang. Li'annal iqsam bil makhluqi 'ala al makhluqi la yajuz. Bersumpah dengan nama selain Allah antara makhluk dengan makhluk saja tidak boleh. Fa kaifa 'ala al khaliq? Apalagi terhadap Allah al khaliq, sang pencipta. Makhluk terhadap makhluk, aku bersumpah kepadamu dengan nama fulan, itu enggak boleh. Apalagi bersumpahnya dengan nama selain Allah kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bersumpah atas nama fulan. Qul inna a'udzubikumullah wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Walihadza qala Abu Hanifah wa sahibahu. Disebutkan hadis ini oleh Syekh Yasin bahwa hadis ini lemah, dhaif, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi wa Ahmad dari jalan Sa'id Ibn Ubaidah dari Ibn Umar secara marfu'. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi larangan-larangan tentang masalah sumpah dengan nama selain Allah, masih ada hadis-hadis lainnya yang menunjukkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu, Abu Hanifah rahimahullah wa sahibahu dan dua kawan dekatnya, murid yang terdekatnya diantaranya Abu Yusuf dan Syaibani, mereka menyatakan dan mereka tidak suka lafaz-lafaz seperti itu dalam doa. Kenapa yang disebutkan adalah beliau-beliau Abu Hanifah dan dua sahibahu? Pertama, karena memang sahibul matan adalah Hanafi dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Dan juga yang ketiga, karena memang kebanyakan mereka-mereka yang melakukan seperti ini justru yang ngaku-ngaku ahnaf. Maka wahai para pengaku-pengaku ahnaf, pengikut Abu Hanifah, pengaku madhab Hanafi, dengarkan ucapan Abu Hanifah dan dua kawan dekatnya, dua murid terdekatnya. Yakrah an yaqul ad-da'i as'aluka bihaqqi fulan. Mereka benci, tidak suka untuk seseorang berkata dalam doanya, ya Allah, aku meminta dengan haknya si fulan. Au bihaqqi anbiya'ik, atau dengan kalimat aku meminta dengan haknya para nabimu dan haknya para rasulmu, atau bihaqqil baitil haram, dengan haknya baitil haram, atau bersumpah dengan masyaril haram dan sejenisnya. Dan biasanya para ulama terdahulu ketika menyatakan akrah, tidak suka, maknanya itu haram. Bukan karahiyat tanzih, tetapi karahiyat tahrim. Hatta kariha Abu Hanifah wa Muhammad an yaqula ar-rajul Allahumma inni as'aluka bima'qadil 'izzi min 'arsyik. Bahkan mereka, dua dari mereka, Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani, menyatakan aku tidak suka mengucapkan lafaz doa Allahumma inni as'aluka bima'qadil 'izzi min 'arsyik. Panibrina azakumullah. Berbeda dengan Abu Yusuf. Jadi tadi tiga sepakat. Tidak suka dengan kalimat bihaqqi fulan, bihaqqi fulan. Mereka benci. Dan mereka menyatakan bahwa itu adalah bukan doa yang sunnah, bukan doa yang masyru'. Kalimat bihaqqi fulan, bihaqqi fulan. Bahkan, lafaz yang diriwayatkan, as'aluka bima'qadil 'izzi min 'arsyik, Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani menolaknya. Dan menyatakan, aku tidak suka yang demikian. Sedangkan, Abu Yusuf menyatakan ketika sampai kepadanya riwayat, dia berbeda pendapatnya. Aku tidak membenci lafaz itu, karena itu diriwayatkan. Yang ternyata riwayatnya itu bukan hanya lemah, riwayatnya maudhu', riwayatnya maudhu'. Qul bin na'azukum Allah wa taratan yaqul bi jahi fulan wa 'indak, atau kalimat bi jahi fulan, aku meminta dengan atas nama kedudukan si fulan, dan seterusnya. Qul bin na'azukum disebutkan dalam footnote-nya bahwa kalimat bi maqadil 'izz min 'arsyik, kalau sudah disebutkan maudhu, enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Selesai. Itu jawaban pertama. Tetapi taib, kalau ternyata memang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, kami memiliki jalan lain yang sahih misalnya. Apa jawaban kita? Bahwa ini riwayat. Disebutkan oleh Abu Hanifah bahwa makna, oleh Abu Yusuf, bahwa makna maqadil 'izz min 'arsyik, maqad bukan maknanya adalah isim mahal, tetapi al-hal. Al-mahal itu tempatnya, sedangkan al-hal itu yang menempati. Kalau al-hal yang menempati, tentunya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik, maka tidak mengapa bersumpah dengan Allah di atas arsy-Nya. Tetapi kalau ma'qad dipahami sebagai tempat, bersumpah dengan nama tempat arsy yang Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya, makanya berarti bersumpah dengan makhluk. Sebesar-besarnya arsy tetap makhluk. Sehingga kalaupun ada riwayat yang sahih, kita katakan maksudnya bukan al-mahal tetapi al-hal dengan tasdid di lam. Yani yang menempati tempat itu. Yang halla fi hadzal mahal. Ma'qad adalah tempat yang ditempati arsy dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia, maha besar. Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanina a'azakum Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana madhab Hanafiyah. Apalagi madhab Syafi'i. Apalagi madhab Syafi'i. Lebih keras lagi dalam masalah yang demikian. Atau kalimat-kalimat yang menyatakan, as'aluka bijahi fulanin indak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan atas nama kedudukan si fulan di sisimu. Aw yaqul, atau berkata, natawassal ilaika bi anbiya'ik wa rusulik wa awliya'ik, ya Allah aku mengambil perantara kepadamu dengan nabi-nabimu, dengan rasul-rasulmu, dan dengan wali-walimu. Ini juga sama mahdzur. Wa muraduhu li anna fulanan 'indaka dhu jaha wa syaraf wa manzilah fa ajib du'aana. Mana ucapan-ucapan mereka adalah, ya Allah, karena si fulan memiliki kedudukan di sisimu, karena si fulan memiliki kemuliaan di sisimu dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisimu, maka kabulkanlah doaku, maka kabulkanlah doa kami. Tapi pertanyaannya seperti tadi, apa hubungannya fulan punya kedudukan dengan kamu harus dikabulkan? Apa hubungannya? Mal 'alaqah? Wa hadza aidan mahdzur, maka demikian pula sama mahdzurun yuhadzar, diperingatkan agar jangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Fa innahu law kana hadza huwa tawakkul alladhi kana ashabu yaf'alunahu fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam lafa'aluhu ba'da mautihi. Karena kalau saja tawassul seperti itu adalah yang disunnahkan, yang dikerjakan oleh para sahabat, niscaya akan dikerjakan pula semasa wafatnya Rasulullah SAW. Niscaya akan dilakukan pula oleh orang-orang setelahnya dari para tabi'in. Niscaya akan dilakukan pula oleh para imam-imam setelahnya. Kalimat seperti itu. Kenyataannya tidak. Mereka tidak menyebutkan kalimat seperti itu. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa para sahabat mengatakan, aku meminta dengan perantaraan nabimu, dengan perantaraan rasulmu, dengan perantaraan orang-orang saleh. Tidak ada. Riwayat sahabat mengucapkan seperti itu. Wa innama kanu yatawassaluna fi hayatihi bidu'ai, hanya saja mereka bertawassul kepada nabi di masa hidup nabi dengan meminta didoakan oleh nabi. Saya ulangi supaya jangan salah paham. Yang terjadi adalah mereka mengambil perantaraan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengaminkan. Bukan kalimat ya Allah as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indak, atau dengan kalimat inna natawassal ilaika binabiyyik Tidak ada. Lafaz-lafaz seperti itu tidak ada. Atau dengan kedudukan nabimu atau yang sejenis itu. Tapi yang ada adalah kanu yatawassaluna fi hayatihi bidu'aihi, bahwa mereka mengambil perantara dengan Rasulullah di masa hidup Rasulullah dengan cara meminta didoakan oleh Rasulullah. Yatlubuna minhu an yad'u lahum, mereka meminta kepadanya untuk didoakan untuk mereka. Wahum yu'minuna 'ala du'a'ih, dan mereka mengaminkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kami mengambil perantara kepada Allah dengan engkau, doakanlah kami. Maka Nabi berdoa dan mereka menyatakan amin. Kama fil istisqa'i wa ghairihi, sebagaimana dalam salat istisqa dan lain-lainnya. Dan bukti kalau mereka tidak menyatakan tawassul kepada Nabi setelah wafatnya adalah ketika Rasulullah SAW wafat dan terjadi kekeringan paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka para sahabat tidak menyatakan seperti sebelumnya, aku mengambil perantara dengan Rasulmu, nada. Tetapi justru mereka menyatakan, Allahumma kunna idza ajdabna natawassal ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kalau kami kekeringan, kami bertawassul mengambil perantara kepadamu dengan nabimu, maka engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyik, namun sekarang kami mengambil perantara dengan paman nabimu. Qanafirina azakumullah, yang hidup ada di tengah-tengah mereka, sebab yang mati tidak bisa berdoa. Yang hidup berdoa. Sehingga ketika Rasulullah SAW hidup, mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami kekeringan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, dengan tangan terbalik begini. Ghaithan mughitha, dan seterusnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Matasqihim, kemudian Allah turunkan hujan. Tetapi ketika Rasulullah wafat, apakah mereka datang ke kuburannya dan menyatakan, ya Rasulullah, kami bersawassul kepada Allah dengan engkau. Tidak. Mereka para sahabat yang a'lamun nas ba'da nabiyihim, yang alim-alim manusia setelah nabinya adalah mereka. Murid-murid langsung Rasulullah SAW adalah para sahabat. Mereka paham bahwa ketika Allah wafat, mereka minta didoakan oleh orang yang saleh setelah Rasulullah SAW. Siapa? Mereka mencari dan kemudian paman Rasulullah SAW. Wa ya amma Rasulullah atau yabna ammi Rasulullah, doalah kepada Allah, kami mengaminkan, kami mengambil perantara kepada Allah dengan kamu. Itu makna tawassul di zaman para sahabat, meminta didoakan oleh orang hidup, bukan orang mati. Ma'nahu, maknanya bidu'aihi huwa rabbahu wa syafa'atihi wa su'alihi laisal murad ana nuqsim alayka bihi. Berarti makna kalimat mereka para sahabat ketika itu adalah, ya Allah, dengan doanya si fulan ini kepadamu, dengan syafaatnya si fulan ini kepadamu, dengan permintaan si fulan ini, kabulkanlah. Itu makna syafa'ah. Asy-syafa' adalah menggenapkan. Kamu doa sendirian, kemudian minta doakan oleh orang lain, jadi genap. Kita meminta dan meminta kepada Ammi Rasulullah, doa pulang kau pada Allah Ta'ala, kami akan mengaminkan agar doamu dengan doa kami jadi syafa', sehingga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qal laisal murad anna nuqsim alaika bihi, bukanlah yang dimaukan dengan lafaz Umar bin Khattab tadi adalah kami bersumpah dengan nama paman nabimu hendaklah engkau turunkan hujan. Ini kurang ajar. Ini kurang ajaran. Bagaimana kalau orang datang kepada kamu yang kamu adalah orang yang paling tinggi misalnya, apakah presiden atau raja atau penguasa, kemudian mengatakan, aku minta kepadamu dengan bersumpah dengan nama si fulan. Lah si fulannya siapa? Kan gitu. Dibandingkan dengan penguasa ini. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kamu angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian kamu menuntut dengan bersumpah atas namanya? Terbalik. Kalau dari atas ke bawah bisa. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Wajar. Kamu akan takut karena itu nama yang disebut nama Allah. Yang di atas kamu, menguasai kamu, memiliki kamu, menentukan takdirmu dan seterusnya. Tapi kalau dibalik, ya Allah aku meminta kepadamu dengan nama si Fulan. Dibandingkan dengan Allah, si Fulan itu siapa? Loh, tapi dia kan Rasul. Saya tanyanya dibandingkan dengan Allah, siapa mereka? Gak bisa. Dari atas ke bawah, bisa. Dari bawah ke atas, tidak bisa. Ini istisfa namanya. Qul kembali kepada kitab kita. Qal dikatakan au nas'aluka bijahi indak, dan bukan pula maknanya aku meminta kepadamu dengan kedudukan si fulan. Ini maknanya ucapan Umar bin Khattab, bukan maknanya ya Allah aku meminta dengan kedudukannya ammi Rasulillah, bukan. Id law kana dhalika muradan lakana jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa a'zam min jahil Abbas. Karena kalau maknanya meminta dengan kedudukan Abbas radhiyallahu taala anhu, maka sungguh sangat keliru Umar. Kenapa? Karena kalau kedudukan Nabi lebih tinggi, kenapa kok kedudukan Abbas? Iya kan? Kalau maknanya aku meminta kepadamu dengan kedudukan paman Rasulullah, kalau bersumpah dengan nama kedudukan atau meminta atas nama, ya kenapa pakai yang rendah? Pakai yang lebih tinggi lagi, atas nama Rasulullah dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sudah kita katakan tadi, adalah sesuatu yang bid'ah paling sedikit, karena itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh para salafus salih. Wataratan yaqul, dan kadang-kadang mereka berkata dalam doanya, bittiba'i li rasulik, ya Allah aku meminta kepadamu dengan ikutanku kepada rasulmu. Boleh apa enggak boleh? Hah? Coba pikirkan. Dengan apa yang sudah dibahas, saya dengan dalil-dalil. Aku meminta kepadamu dengan ikutanku terhadap sunnah nabimu. Boleh apa enggak boleh? Naam. Itu sama dengan yang tadi dibolehkan, yaitu berdoa dengan perantaraan amal soleh. Ittiba'un Nabi, amal soleh atau bukan amal soleh? Amal soleh. Maka hati-hati, bedakan kalimat-kalimat tadi. Ini bersumpah dengan kedudukan, seakan-akan dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan kedudukannya si fulan dan si fulan, yang tidak ada kaitannya harusnya. Tetapi ini, bittiba'i li rasulik, wa mahabbati lahu wa imani bihi wa sa'ir anbiya'ik wa rusulik wa tasdiqi lahum, ya Allah aku meminta kepadamu dengan itiba'ku kepada rasulmu dan dengan kecintaanku kepada nabimu dan keimananku kepada rasul-rasulmu dan nabi-nabimu dan tasdiqi lahum, dan aku meminta dengan kepercayaanku kepada mereka para rasul wa nahwa dhalik. Fahadha min ahsani ma yaqul fi du'a. Ini baru doa yang bagus, baik. Kenapa? Tawassul dengan amal saleh. Bertawassul, mengambil perantara dengan amal yang saleh. Sebagaimana doanya tiga orang yang terkurung dalam gua, masing-masing menyebutkan amal salehnya. Wa tawassul wal istisfa, dan ini merupakan tawassul, doa dan istisfa yang terbaik atau yang baik. Tawassul yang boleh, mengambil perantara dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tawassul yang boleh adalah bertawassul dengan amal saleh yang dia kerjakan. Kalau amal saleh yang tidak dia kerjakan, itu juga sama saja. Berdusta berarti. Dengan kepercayaanku padahal tidak percaya. Dengan ibadahku padahal tidak beribadah. Mamsyaya, dengan jalanku ke masjid padahal dia gak suka ke masjid. Itu percuma namanya. Dia tidak punya amal saleh tersebut. Dengan amal saleh yang kedua dan yang ketiga, bertawassul dengan orang yang hidup bisa membantumu dalam doa atau mendukungmu dalam doa. Ya, ini mendukung dalam doa supaya doamu jadi syafa' dengan doanya orang saleh tadi sehingga insya Allah dikabulkan. Falafdhu tawassul bisyakhsi wa tawajjuh bihi fihi ijmalun. غلط بسببه من لم يفهم معناه. Lafaz tawassul بالشخص dengan seseorang, وتوجه به فيه dan mengarahkan doa dengannya, ini ada kalimat atau merupakan kalimat yang global. Merupakan kalimat yang global. yang bisa disalahpahami. Ghalata bisababihi man lam yafham ma'nahu. Akhirnya sering salah dengan sebab globalnya kalimat ini, tidak dipahami maknanya oleh sebagian orang. Salah karena tidak memahami maknanya. Apa maksudnya? Fa in urida bihi tasabbub bihi likaunihi da'iyan wa syafi'an wa hadha fi hayatihi yakun. Bisa jadi yang dimaukan adalah aku bertawasul dengan si fulan. Apa maknanya? Memiliki sekian makna. Bisa memiliki makna yang hak, bisa memiliki makna batil. Akhirnya sering salah paham. Diriwayatkan sahih, Umar bin Khattab menyatakan, kita ketika kelaparan, ketika paceklik, natawassal, bertawassul dengan si fulan. Apa maknanya? Kemudian orang-orang sekarang ikut, kami juga bertawassul dengan si fulan. Tapi kita tanyakan, ucapanmu tawassul dengan si fulan, dan ucapan Umar bin Khattab tawassul dengan paman Nabi. Apakah sama maknanya? Qala, dikatakan di sini, fa in urida, kalau yang dimaukan adalah atasabbub bihi, kalau yang dimaukan adalah penyebab, ada sebab akibat. Jadi kita bertawassul dengan si fulan, artinya kita menjadikan si fulan sebagai sebab dikabulkannya doa. Likaunihi da'yan, bagaimana sebab? Yani karena orang tersebut ikut berdoa bersama kita. Atau syafi'an, menggenapkan doa kita dengan doanya. Wa hadza fi hayatihi, dan itu dalam kehidupan dia, maka yakun, maka itu terjadi. Au likauni da'i muhibban lahu, atau bisa jadi karena ad-da'i muhibban lahu, suka kepadanya, muti'an li amrihi, muqtadiyan bihi. Kemungkinan kedua, dia berdoa atas nama si fulan, atau dengan kalimat, aku bertawassul dengan si fulan. Maknanya, aku cinta kepada fulan. Aku dalam keadaan mengimani si fulan, yakni Rasulullah SAW. Dan aku ittiba, ikut kepada Rasul mudah-mudahan. Dengan amalan solehku cinta kepadanya, ittiba kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan itu penyebab terkabulnya doa. Maka ini sama saja. Bolehnya, yaitu tasabbub. Penyebab. Penyebab terkabulnya doa. Wadzalika ahlul lil mahabbah wa ta'ah wal iqtida'. Maka demikian, orang yang memang memiliki kecintaan kepadanya, ketaatan kepadanya, dan ngikut kepadanya, fayakunu tawassul, maka tawassulnya imma bidu'aihi alwasila wa syafa'atihi. Maka tawassul dengannya adalah dengan berdoanya si fulan ini, atau dengan wasilahnya, syafa'atnya, wa imma bi mahabbati sa'il wa tibai, atau dengan mengikuti yang meminta, atau dengan kecintaan orang yang meminta tadi kepadanya. Au yurad bihil iqsam bihi, sekarang yang kemungkinan yang kedua, atau bisa jadi aku tawassul dengan si fulan, maknanya bukan itu. Natawassal bi fulan, maksudnya bersumpah dengan nama si fulan, meminta pada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bersumpah atas nama fulan. Ini beda. Yang tadi, bertawassul dengan si fulan, kalimatnya sama, tapi maknanya, aku menjadikan si fulan penyebab doaku terkabul. Ima dengan orang itu diharapkan berdoa, atau dengan kita mencintainya sebagai ibadah, kita mengikutinya sebagai ibadah, mudah-mudahan itu penyebab terkabulnya doa. Ternyata ada makna lain. Natawassal bi rasulik, natawassal bi nabiik, ternyata maknanya aku bersumpah dengan nama Nabi, hendaklah engkau kabulkan doaku ya Allah. Beda jauh maknanya, sehingga beda jauh pula hukumnya. Fahada tsani huwa alladhi karihuhu wa nahaw anhu. Maka makna yang kedua ini yang tidak disukai oleh para ulama ahlus sunnah. Makna yang kedua ini yang tidak disukai, wa nahaw, dan mereka melarang yang demikian. Yang pertama dianjurkan, oh itu adalah boleh. Tetapi yang kedua dilarang. Walaupun kalimatnya sama. Natawassal bi rasulik. Inna natawassal bi rasulik, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Atau inna natawassal bi ammi nabiyyik. Orang-orang sekarang juga sama. Ketika kumpul mereka, ramai-ramai menyatakan, inna natawassal bi rasulik. Wabi nabiyyik. Kita tanyakan maksud kalian dengan lafaz itu, Tidak sama dengan maksud Umar bin Khattab dengan lafaz itu. Maksud kalian dengan lafaz itu adalah bersumpah dengan nama Rasul atau bersumpah dengan kedudukan Rasul. Aku meminta dengan atas nama Jahi Fulan. Loh, kamu tahu dari mana kalau yang kami niatkan seperti itu? Tahu dari mana? Ya sangat gamblang jawabannya. Kalau ditanyakan tahu dari mana? Karena kalau kamu mengatakan, saya maksudnya meminta Rasulullah doa, Rasulullah SAW sudah wafat. Ya Rasulullah doakan kami. Rasulullah SAW manusia. Telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Apalagi? Enggak. Maksudnya dengan niat, ya Allah, karena cintaanku pada Nabi, karena keimananku pada Nabi, karena ikutanku kepada Nabi. Baik. Itu niatnya. Baik. Apakah kamu ngikut Nabi? Kebid'ahan yang kamu jalankan ini justru menunjukkan kalau kamu tidak ittiba' kepada Nabi. Berarti ini bukan. Apa kira-kira yang ketiga? Ya, ini mengatasnamakan dengan sumpah atas nama Nabi atas nama Jah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika as-su'al bisyai' qad yuradu bihi at-tasabbub bihi likaunihi sababan fi husulil matlub wa qad yuradu al-iqsam bihi. Tadi kalimat ana atau inna natawassal bisyai' bisa maknanya menjadi penyebab, bisa maknanya bersumpah. Juga kalimat as'aluka bisyai'. Tadi natawassal bisyai'. As'aluka bisyai' juga sama. Aku meminta dengan si fulan atau dengan nama sesuatu. Itu pun memiliki dua makna. Bisa makna yang pertama yaitu tasabbub, penyebab saja. Bisa makna yang kedua yaitu bersumpah atas namanya. Wal minal awwal, contoh yang pertama yang hanya menjadikan penyebab, hadis salasa alladzina awau ilal ghar, hadis tiga orang yang berlindung di gua. Wa huwa hadisun masyhur fi sahihain, dan itu hadis yang masyhur dalam dua kitab sahih dan lain-lainnya. Fa inna sakhratan tabaqat alaihim, tiba-tiba batu terjatuh dan menutup guanya. Fatawassalu ilallahi bithri am a'malihim salihah al-khalisah, maka masing-masing berdoa dengan tawassul, mengambil perantara, yaitu dengan amalan-amalan soleh mereka yang ikhlas, yang mereka rasakan itu adalah amal soleh yang betul-betul dia kerjakan secara ikhlas. Wa kullu wahidin minhum yaqul, masing-masing dari mereka berkata, fa in kunta fa'alta dhalika, fa in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafraj 'anna, farraj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku mengerjakan amalan saleh ini dengan betul-betul ikhlas mengharapkan wajah-Mu, maka berikan jalan keluar kepada kami dari kesulitan ini. Lihat, as'aluka, aku meminta dengan. Fanfarajat as-sakhrah, maka bergeraklah batu itu. Tetapi mereka belum bisa keluar sampai yang kedua berkata dengan perkataan yang sama dengan amal solehnya sendiri. Yang ketiga juga sama dengan amal solehnya sendiri. Dan kemudian bergeraklah batu tadi, kedua dan ketiga, dan terbukalah. Fakharaju yamshun, maka keluarlah mereka berjalan dengan selamat. Fahaulai da'awullaha bisalihil a'mal, maka mereka berdoa dengan perantaraan amal saleh. Lianal a'mal salihah ya a'zam ma yatawassal bihi al-'abd ila Allah. Karena amal saleh adalah setinggi-tinggi penyebab seorang hamba bisa mengambil perantara dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawajjah ilaihi, sepenyebab yang utama seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meminta kepadanya dan dikabulkan. Lianahu wa'ad an yastajiba lilladzina amanu wa 'amilus shalihat, karena Allah sudah berjanji akan mengabulkan doanya orang saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan tambahkan dari fadilahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassal taufiq wal hafiyah. Mudah-mudahan jelas dua kalimat tadi, karena sangat global sering rancu, sering dipahami dengan salah oleh masyarakat kaum muslimin, sehingga mereka merasa punya dalil. Kami punya dalil, riwayat yang sahih, riwayat dari Umar, riwayat dari fulan, riwayat dari fulan. ternyata ketika dilihat beda kalimat mereka dengan kalimat yang diucapkan oleh sufi, oleh orang-orang juhal, berbeda makna yang mereka maksudkan. Nasallahu taufiq wal afiyah, semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan pada kita, pada seluruh kaum muslimin, ila tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.